Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maunya untuk berdoa ketika sholat dilaksanakan posisi berdiri ketika takbir atau selesai sholat. Kalau berdiri itu kapan? Saya pernah mendengar sujud akhir sholat itu waktu yang pas untuk berdoa. Baik, ada empat posisi. Saya ulang, ada empat posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. Satu, berdiri. Dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, di Al-Baqarah ayat ke-45, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatih ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa mohonkan dengan baik juga cepat dikabulkan. Itu riwayatnya ada di hadis Muslim nomor hadis 588. Tapi saya mulai dari yang berdiri dulu ya. Ada dua cara ketika Anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafadzkan berdasarkan isyarat di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya lewat sholat. Saya turunkan kalimatnya, mohon bisa dihapus dulu. Lihat sini ya, saya berikan gambaran secara lafadznya. Cukup, jazakallah. Saya turunkan Quran surah kedua ayat ke-45. Posisi paling kanan di pertengahan, gak sedikit ke bawah. Wasta'inu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Pertama, bisabri, dengan sabar. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Lalu kemudian terima dulu dengan sabar. Lalu tunaikan sholat. Wassalah. Minta dalam sholat. Dijelaskan di hadis kapan mintanya. Kapan mintanya. Di hadis Abu Daud. Nomor hadis 649. Lihat. Fokus. Perintah Qur'annya wasta'inu. Dan mohonkan kepada Allah. Kalau Anda ingin robah kalimat wasta'inu menjadi bentuk permintaan kita yang minta, maka dalam bahasa Arab kalimatnya akan berubah. Dari ista'inu menjadi nasta'in. Kita turunkan. Nasta'in. Wasta'inu, Anda minta ya. Lu kita mau minta, robah kalimatnya. Dari wasta'inu menjadi nasta'in. Sekarang perhatikan. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam sholatnya mengatakan, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang sholat menyembahmu saja. Dan sekarang kami punya persoalan, ya Allah. Kami minta solusinya darimu saja. Darimu saja. Saat Anda mengucapkan kalimat ini, bukankah Anda ucapkan saat berdiri? Dalam mengucapkan Al-Fatihah itu? Dalam baca Al-Fatihah? Setelah Malik Yaumidin, apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdik. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Syaratnya, kalau benar sholatnya, sampai berdiri, masalah apapun yang dia minta saat ini akan dikabulkan. Di cara pertama cukup tidak perlu dilafadzkan, dalam hati saja. Jadi begitu Anda mengatakan wa iyyaka nasta'in, Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan? Jelas di sini? Baik, nanti saya turunkan dalilnya lagi. Jadi kita pakai dalil, bukan pakai pendapat ya. Awas, dan ini dipraktekan. Dipraktekan. Tapi syaratnya ini, mesti benar salatnya. Jadi kalau salat Anda enggak benar, dari mulai takbir, bahkan dari wudu sampai ke sini, Anda enggak akan dapat yang ini. Tidak akan dapat. Jadi kalau salat Anda benar, dari mulai wudu sampai dengan takbir, sampai berdiri, maka ini diberikan yang pertama kali. Ya. Makanya Nabi itu sangat ketat dalam masalah salat. Saya sampaikan sampai dua kali, dari tadi malam di Al-Irsyad, sampai tadi subuh ya, di Masjid Al-Falah. Disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim, nomor hadis 397. Babul musyi fi shalah. Ada orang yang datang kepada Nabi, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Ya. Ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Datang seorang lelaki pada Nabi SAW. Padakhala ilal masjidin Nabawi, masuk ke masjid Nabi. Fasalla bi jambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di samping Nabi. Kemudian dia mulai bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal sudah salam. Dia mengulang sampai tiga kali, tapi Nabi mengucapkan kalimat serupa, "Anda salat lagi karena Anda belum salat." Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai wudu, Pak, sampai dengan salam. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah, thumma fakabbir. Kalau kamu mau salatnya bagus sempurna, sempurnakan wudu begini caranya. Kemudian menghadap ke arah kiblat sampai kakinya diatur bagaimana cara berdirinya. Bagaimana lebar kakinya, bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekapnya, sampai akhirnya. Sampai di situ Nabi mengatakan di Al-Bukhari, nomor hadis 651, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya. Saking ingin benarnya salat kita, bukan masalah fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwa kita yang salat mendapatkan minimal karunia ini. Jelas sampai sini? Yang kedua, ada yang boleh dilafadzkan dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadzkan. Jadi yang ini belum dilafadzkan, masih memohon. Yang kedua yang dilafadzkan, kapan itu dilafadzkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Antum kalau selesai baca Al-Fatihah dalam sholat baca apa? Halo? Jangan katakan wallahu alam, enggak ada. Waladdallin wallahu alam, enggak ada. Baik, setelah baca Al-Fatihah baca apa? Surat. Surah itu dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas tidaklah diturunkan oleh Allah. Tidak diturunkan oleh Allah sebagai Al-Qur'an itu untuk sekedar dibaca, bukan. Saat pertama kali diturunkan oleh Allah, itu disebut langsung oleh Quran dengan nama Hudan. Quran, surah kedua, ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, Hudan linnas. Hudan. Artinya, bisa petunjuk, bisa solusi dari berbagai masalah, bisa hal yang memudahkan dalam kehidupan. Itu hudan. Lihat kalimatnya, lihat. Isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allah menyampaikan tuh hudan linnas, solusi dari setiap persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Jadi kalau ada manusia walaupun dia tidak beriman, dia belajar Quran, bisa mendapatkan bagian kemudahan dalam hidupnya. Makanya saking sayangnya Allah pada orang beriman, dipaksa oleh Allah dalam tanda petik, supaya dia mendapatkan hudan, solusi kemudahan dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Dipindahkan ayatnya ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Apa amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Diminta oleh Allah menunaikan salat ini supaya mendapatkan hudan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ah, ini sebetulnya poinnya. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Saya baca cepat ya. Tapi enggak usah ditulis. Saya ulangi, tidak usah ditulis ya. Saya bacakan saja. Misal sebelum lahir tadi kan ikhtiarnya Quran surah kedua ayat Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Keadaannya Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-11-nya. Begitu dia mulai mengandung, bagaimana kandungannya supaya baik? Quran surah ke-7 ayat ke-189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya asinya mengalir lancar, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh? Quran surah ke-2 ayat 233. Begitu usia 2 tahun ke atas, dia mulai belajar, bagaimana supaya dekat dengan Allah, baik dengan orang tuanya, baik dengan tetangganya? Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122. Supaya meningkat prestasinya. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya. Mulai mendapatkan teman-teman bergaul. Bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya. Supaya lebih dekat dengan Allah. Tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar. Bagaimana menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah bagaimana membagi tugasnya? Supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas. Tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah, suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara bekerjanya? Yang standar ada di Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau belum berangkat, rizkinya sudah menunggu dia, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah. Istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga. Kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan ah pada perintah ibunya. Mengatasinya Quran surah ke-17 ayat ke-23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja. Ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa lelah. Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter gak ada obatnya. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau ada yang membuat diri Anda tersesat, sampai mengatakan, ya Allah kenapa dia begini, ya Allah apa enggak ada solusinya? Selalu ada. Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88-nya. Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah rumah semakin luas. Syukuri itu semua dengan mengamalkan tuntunan di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat. Pelajari itu supaya siap menghadapinya. Di Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Sampai Anda terus berkembang, usia 40 tahun, orang tua masih ada, ingin berbakti pada orang tua, ada di Quran surah ke-46 ayat yang ke-15-nya. Sampai kemudian Anda semakin sepuh, mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Tidak. Satu saat kamu akan meninggal. Bagaimana cara meninggalnya, ya Allah? Kamu akan kedatangan maut di Quran surah ke-3 ayat 185. Maut itu datang lewat malaikat yang diutus. Quran surah 32 ayat yang ke-11. Bagaimana cara diambilnya, ya Allah? Kalau kamu ingin tenang diambilnya, kerjakan amal soleh. Maka kamu akan dipanggil dengan kalimat yang menenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Tapi kalau kamu banyak amal salah, tidak ada amal soleh, maka panggilannya akan sedikit menegangkan. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat. Ya Allah, saya telah mengalami malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Apakah menyenangkan atau ada persoalan? Kalau ingin senang, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil ditampakkan neraka jahannam dari mulai pagi sampai dengan sore, boleh. Ada di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, langsung masuk, mendapatkan berita gembira surga, ada amalannya di Quran surah ke-2 ayat 25. Tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti, ya Allah? Ayo kerjakan amal saleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan di Quran surah ke-3 ayat 31. Quran surah 59 ayat yang ke-7. Quran surah 33 ayat 21. Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada Quran surga seluas langit dan bumi. Kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Ada semua. Ada semua. Jadi Anda punya masalah apapun, ayatnya ada di Quran. Jadi begitu mengatakan waladbalin, cari ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mintakan, boleh dilafadzkan. Masalahnya Ustaz, saya enggak hafal ayatnya. Jadi yang dibaca dari subuh sampai isya, annas lagi. Minal jinnati. Dan dikabulkan oleh Allah, mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Itu yang boleh dilafadzkan. Tapi ini, saya mohon maaf kalau tadi agak cepat ya. Makanya saya katakan jangan ditulis. Tapi yang paling indah, Quran tidak pernah membuka sebuah persoalan kecuali melahirkan solusi. Ya Allah, saya harus bacakan ayatnya. Bagaimana cara saya menghafalkannya? Ditawarkan langsung di Quran. Nanti lain waktu, kalau saya punya waktu yang lebih luas lagi, saya turunkan metodenya, metode Quran langsung. Kata Allah, saya akan berikan jaminan kepadamu untuk mudah menghafalkan Qurannya. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kami jamin kami akan mudahkan semudah-mudahnya Al-Qur'an itu untuk dihafalkan, untuk diingat. Sekarang ada enggak di antara Anda yang mau menghafalkannya? Pak, Bu, saking mudahnya, anak usia 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Bahkan anak kita itu, rekor penghafal Quran paling muda, itu orang Indonesia. Dan fisiknya itu, dikatakan belum sempurna. Fajar namanya. Lahir dengan keadaan yang terlihat tidak sempurna, tapi begitu bicara kalimat yang keluar pertama kali itu Quran. Quran. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran satu juz. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran satu juz. Begitu bisa bicara yang keluar Al-Quran. Saking mudahnya, seorang perempuan usia 82 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, diperdengarkan oleh cucunya Al-Quran. 2 tahun hafal Quran. Hafal Quran. Jadi menghafal Quran itu sulit atau mudah? Kalau mudah kenapa sampai pagi ini belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Karena semua orang mengatakan mudah. Nah, ini mungkin yang harus kita pelajari. Nanti lain waktu, nanti saya turunkan metodenya. Kita sudah buat powerpointnya. Bahkan alhamdulillah kita sudah susun mushafnya. Kita bikin mushaf at-taisir. Nanti lain waktu, saya turunkan bagaimana metode menghafal Quran lewat Al-Quran. Bukan metode buatan manusia. Dan ini standar. Semua penghafal Quran akan mengikuti metode ini. Ya, kalau metode sudah banyak sekarang. Sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ada metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum gitu kan. Ada, sudah senyum-senyum gak hafal-hafal misalnya kan. Itu bukan masalah metodenya yang salah, andanya yang gak serius. Ada yang demikian. Ya. Nanti kalau ada waktu, saya coba berikan teori singkat. Insya Allah Anda tidak nyampe 5 menit, hafal 5 ayat. Dengan nomornya sekaligus. Dengan ayatnya, dengan nomornya. Mau insya Allah? Nanti di akhir ya, karena cuma butuh 5 menit saja insya Allah. Saya teruskan dulu ini. Jadi saya kira sudah terjawab ya, yang ini. Nanti dalam ruku ada, dalam sujud ada, termasuk sesaat sebelum salam. Karena tidak ditanyakan, nanti lain waktu kita bahas. Sudah, kita coba mulai pelan-pelan praktek menghafal Quran dulu ya. Saya kasih sebentar, nanti ini saya simpan dulu. Di akhir ini 11.35, 5 menit pas lah ya. Baik, alhamdulillah. Saya boleh hapus dulu ya. Nanti teori lengkapnya mungkin lain waktu, Anda bisa simak uraian kami di edisi berbeda. Sekarang saya kasih contoh dulu ya, saya kasih contoh sebentar. Misal, Anda nanti cari mushaf, tapi gak boleh robah ya. Satu aja, dari mulai menghafal sampai dengan selesai. Kalau bisa cari mushaf hafalan. Di antara tandanya, di sampingnya suka ada potongan-potongan ayatnya. Misal, ini saya ajarkan gini, satu gini kan. Misalnya ini alif lam mim. Dua, zalikal kitabu la raiba fi dzalika. Tiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina. Empat, Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik walladzina lima ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Saya hanya ingin tunjukkan betapa mudahnya menghafal Al-Quran termasuk dengan angka-angkanya. Ya, tapi tujuannya bukan ingin menjadi hafid, bukan. Terserah Allah mau diberikan berapa. Yang penting ingin menunjukkan betapa ini mudah dilakukan. Lihat kalimatnya. Sekarang perhatikan, nanti kalau sudah lihat mushaf Qurannya, ada gambaran seperti ini. Di antara metodenya yang paling mudah, pertama, fokus. Kita hitung dari sekarang ya. Lihat atasnya. Nomor satu apa? Saya ulang. Apa nomor satu? Alif Lam Mim. Baik. Kita ucapkan sama-sama. Nomor satu apa? Kemudian langsung lihat yang terakhir. Nomor lima. Yang paling bawah. Baik. Nomor lima apa? Nanti biasakan begini ya. Begitu pindah halaman. Lihat yang pertama. Lihat yang paling bawah. Maka sisanya yang tengah-tengahnya. Baik. Satu apa? Lima. Lima apa? Satu apa? Sekarang lihat yang mirip. Tiga alladzina. Tiga apa? Empat, tinggal pakai wawu. Walladzina. Empat apa? Baik. Tiga apa? Empat apa? Lima. Satu. Ulang. Tiga. Alladzina. Empat. Lima. Satu. Empat. Tiga. Lima. Satu. Tinggal yang kedua. Balika. Dua apa? Tiga apa? Empat apa? Lima apa? Satu apa? Saya ulang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tiga. Dua. Sekarang saya hapus dulu. Ini apa? Bukan, ini kosong, gak ada apa-apa. Bisa. Tapi karena Anda sudah tervisualisasi dengan nomor-nomor ini, angka-angka ini, otomatis begitu melihat angka, Quran yang muncul di benak Anda. Nanti kemanapun ditanya akan indah, semuanya Quran. Masya Allah Ustaz, apa kabar? Baik. Tinggal di mana Ustaz? Di Bekasi. Nomor berapa rumahnya? F1 nomor 6. F1 alif lam mim 6. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim antartum am lam tunziru. Masya Allah. Anak berapa Ustaz? Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Istri berapa Ustaz? Alif lam mim. Alhamdulillah. Allahu la quwwata illa billah. Jelas ya? Nanti lain waktulah. Ini saya hanya ingin tunjukkan sebetulnya Quran itu dimudahkan. Betapa mudah untuk bisa mendapatkan itu semua. Saya hitung Anda gak nyampe 2 menit tuh. Bisa mendapatkan bagian dari itu. Nanti silahkan praktekkan dengan guru-guru yang lain. Dan saya dengar ada rumah tahfidz di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk proses tahfidz Al-Quran yang ada di sana. Dan semoga antum semua sebelum meninggal dunia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat untuk bisa menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Tidak cukup dengan amin, tapi mulai dulu dari sekarang. Ya, cari guru yang baik, mulai menghafal. Dan mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan.